Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayun ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Sahih Targhib wa Tarhib, masuk ke bab yang baru, At-Tarhib min dukhuli rijal al-hammam bi ghairi uzur wa min dukhuli nisa bi uzur wa ghairiha illa nufasa'u maridah wa manja'a finnahi an dhalik. Ancaman seorang laki-laki masuk ke hammam. Hammam yang dimaksud di sini pemandian air panas, ya, karena di zaman dahulu ada ya pemandian-pemandian air panas, ya, yang digunakan oleh masyarakat secara umum, baik laki-laki maupun wanita. Ini yang dimaksud dengan hammam di sini. Ya, kata beliau, larangan seorang laki-laki masuk ke hammam dengan tanpa memakai kain bawahan, yaitu izar. Atau masuknya wanita ke hammam baik dengan memakai kain izar ataupun ya apa namanya tidak. Min dukhulin nisa bi uzur, dengan memakai kain izar atau kain selainnya, maaf. Illa nufasa au maridah. Kecuali wanita-wanita yang nifas atau wanita-wanita yang sakit yang memang membutuhkan untuk mandi di sana dan sulit untuk melakukannya di rumahnya. Wa ma ja'a fi an-nahy an dhalik, dan juga di dalil-dalil yang melarangnya. Sini beliau membawakan hadis yang ke-164. An Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yadkhulil hammam illa bi mi'zar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yudkhil halilatahu al-hammam." Wa anha, yani Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, al-hammamu haramun ala misai ummati. Rawahu al-Hakim wa qala hadha hadithun sahihul isnad. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia masuk ke hammam, ya, pemandian air panas, ya, pemandian umum, kecuali dengan memakai izar, itu kain bawahan, ya, untuk menutup auratnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya, ya, ke hammam. Ini ke hammam itu pemandian air panas yang pemandian umum begitu, ya, yang semua orang bisa melihat dan terlihat ini padanya auratnya. Dari Nasa'i dan Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Nabi SAW bersabda, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Ya, pemandian hammam, ya, pemandian air panas itu, ya, yang sudah kita sebutkan sifatnya tadi, ia adalah pemandian umum, ya. Ia adalah haram atas apa namanya wanita-wanita umatku. Nah, di sini saudaraku sekalian menunjukkan tidak boleh, ya, seorang laki-laki mandi di pemandian umum kecuali dalam keadaan menutup auratnya benar-benar. Dan aurat laki-laki, ya, dari pusat sampai ke lutut. Walaupun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah pusat dan lutut termasuk aurat atau tidak? Yang sahih, yang rajih, tidak. Ya. Yang menjadi aurat itu antara pusat dan lutut saja. Ikhwatal iman. Kau laki-laki boleh masuk pemandian umum dengan syarat, ya, menutup aurat. Tapi untuk wanita tidak boleh sama sekali. Apalagi di kolam renang yang umum di zaman sekarang. Ya. Maka wanita muslimah, walaupun misalnya pakaian renangnya itu yang menutup seluruh tubuhnya, tetap tidak boleh. Kalau itu ternyata kolam renang umum, pemandian umum, karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Aisyah begitu, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa hammam, ya, pemandian air panas, pemandian umum itu haram atas wanita umatku, kata Rasulullah SAW. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, fa'amman nisa'u laysa lahunna dukhuluhu ma'a ma dzakarna min as-sitr illa li'udhr. Adapun wanita, tidak boleh mereka masuk ke pemandian umum seperti itu. Iya. Kecuali kalau memang ada udhur. Seperti dia harus mandi haid atau harus mandi nifas, atau karena dia sakit butuh kepada mandi di tempat seperti itu, di tempat pemandian air panas, di mana la yumkinu an taghtasil fi baitiha, dan tidak mungkin mandi di rumahnya. Ya. Ini, tapi tentunya dengan syarat bahwa pemandian-pemandian air panas tersebut, kalau misalnya si wanita butuh untuk mandi di sana, harus benar-benar tertutup juga, terjaga. Ya, adapun kemudian kolam renang umum, jelas tidak boleh sama sekali. Iya, untuk mandi di sana karena ya airnya tidak mengalir. Iya, sementara wanita junub, orang junub saja tidak boleh nyemplung ke dalam air yang tidak mengalir. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Atau Ibnu Qudamah, wa amma ma'a adamil udhur fala. Adapun kalau tidak ada udhur, maka tidak boleh. Iya, berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ya akhwal Islam. Lalu bagaimana kalau ternyata ada kolam renang khusus wanita? Tidak boleh laki-laki masuk dan tempatnya tertutup dan tidak mungkin dilihat orang. Ya, Allahu a'lam. Ya, selama mereka memakai pakaian yang memang tidak memperlihatkan aurat-aurat yang tidak boleh dilihat oleh sesama wanita, maka yang seperti itu diperbolehkan, Allahu a'lam. Apalagi kalau ternyata itu kolam renang khusus keluarga, ya, di mana apa namanya seorang suami istri mandi di kolam renang, dan khusus keluarga saja dengan anak-anaknya masih pada kecil misalnya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ini ya di sini menunjukkan haramnya wanita masuk ke hammam. Apa itu hammam? Itu pemandian air panas. Ya, pemandian air panas kecuali kalau memang sangat membutuhkannya karena ada udzur, ya, karena sakit dan butuh untuk mandi air panas, ya. Demikian pula wanita haid dan nifas yang sudah selesai dan ternyata susah untuk mandi di rumahnya, misal. Hadis 166. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام قال فناميت بذلك إلى عمر بن العزيز رضي الله عنه في خلافته فكيف إلى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن سأل محمد بن ثابت عن حديثي فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد وراه الطبراني في الكبير في الأوسط والأوسط من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث وليس عنده ذكر عمر بن عبد العزيز dari Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW bersabda siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat hendaklah ia memuliakan atau menghormati tetangganya dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat janganlah ia masuk ke hammam kecuali dengan memakai izar ya kain bawah sarung ya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dari wanita-wanita kalian janganlah sekali-kali ia masuk hammam itu pemandian air panas ya. Saudaraku sekalian azan ya Allah wa iyakum hadis ini menunjukkan yang pertama wajibnya menghormati tetangga karena sesungguhnya menghormati tetangga itu saudaraku sekalian hukumnya wajib dan menyakiti tetangga hukumnya dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, kata Rasulullah. Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Mengganggu tetangga. Walaupun dengan bacaan Quran yang dikeraskan. Seperti yang dilakukan di masjid-masjid di negeri kita ini. Iya. Membaca Quran dengan dikeraskan akhirnya mengganggu orang yang sedang ibadah, orang yang sedang istirahat. Ya, di rumah-rumah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melarang para sahabat yang sedang masing-masing salat di masjid dan lalu mereka mengeraskan suara bacaan salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dan berkata, "Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum 'ala ba'din bi qira'ati." Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Itu kadang niatnya benar. Saya pengen bangunin mereka biar pada sholat. Nah kalau mau bangunin cukup azan awal yang Rasulullah ya, syariatkan dan sunnahkan. Adapun sampai sholawatan, nyanyian-nyanyian, ya sampai subuh, sudahlah dia melakukan perbuatan yang bid'ah yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sudahlah dia apa namanya mengganggu para tetangga, double ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyakum ya kesalahannya tersebut. Ya, ketika diingatkan mereka lebih marah bahkan dari yang mengingatkan dan tidak menerima bahkan menganggap yang mengingatkannya itu enggak suka zikir dan yang lainnya. La ilaha illallah. Ya akhi, mengganggu tetangga haram. Dengan bentuk apapun juga tidak boleh. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua yaitu seperti yang kita sebutkan dalam bab ini itu tidak boleh seorang laki-laki masuk ke hammam, ya, pemandian kecuali dengan menggunakan sarung, kain bawahan. Hadis ini juga menunjukkan hendaknya kita menjaga lisan kita. Tidak mengatakan kecuali kebaikan. Ya. Karena lisan ini, subhanallah, banyak membuat orang masuk neraka. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah ditanya tentang apa saja yang banyak membuat masuk orang masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, yaitu lisan dan kemaluannya. Iya. Lisan ini ngeri, saudara. Dosanya besar-besar. Dosa dusta, dosa menyakiti hati orang lain, ya, dosa menggibah, dosa berkata tanpa ilmu, ya, dosa nyinyirin orang, dan yang lainnya. Ini banyak sekali dosa-dosa lisan, makanya ya akhi, seorang mukmin yang ingin selamat dunia dan akhiratnya, hendaklah ia betul-betul menjaga ya lisannya tersebut. Demi Allah ya, tidak Umar tentang hal itu. Maka Umar bin Abdul Aziz pun membuat peraturan, itu melarang wanita-wanita untuk pergi ke hammam, pemandian umum itu. Ya. Hadis 167. Wa an qasil ajnad bil qasthintiniyah anna haddatha anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلة الحمام رواه أحمد. Dari tukang cerita di Ajnad, itu di Konstantinia, bahwa ia bercerita bahwa Umar bin Ibn Khattab berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia duduk di sebuah tempat makan yang di apa namanya diedarkan padanya arak. Ya. Jangan duduk di sebuah tempat apa meja makan yang diedarkan padanya arak. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia masuk ke hammam pemandian, ya, kecuali dengan menggunakan izar, yaitu sarung. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah memasukkan istrinya ke pemandian. Ya. Jadi wanita tidak boleh sama sekali masuk pemandian, ya, selama dia masih bisa mandi di rumah dengan pemandian, maka apa namanya tidak boleh ia mandi. Misalnya di sana ada tempat pemandian air panas, ya tetap nggak boleh, kecuali kalau memang dia sakit butuh ya kepada air panas itu, dan ternyata di rumahnya dia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau ternyata itu masih bisa dia lakukan di rumahnya, maka dia harus lakukan itu di rumahnya. Ya. Hadis 168. Wa rawa akhar aydan an Abi Hurairah wa fi Abu Khairah la'arifu aydan. Dan ia meriwayatkan juga dari Abu Hurairah, namun di dalamnya ada Abu Khairah yang aku tidak kenal. Hadis 169. Wa an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat kharajtu min al-hammam falaqiyani an-nabi sallallahu alaihi wasallam min aina ya Ummi Darda naqulu min al-hammam faqultu min al-hammam faqala walladhi nafsi biyadihi ma min imra'atin tanzi'u thiyabaha fi ghari baiti ahadin min ummahatiha illa wahiya hatikatun kulla sitrin bainaha wa bainar rahman azza wa jal. Rawahu Ahmad wa Tabarani wa fil kabir bi asanida rijaluha rijalus sahih. Dari Ummu Darda, semoga Allah meridhainya, ia berkata, aku keluar menuju hammam pemandian, lalu aku bertemu dengan Nabi SAW di perjalanan. Iya. Nabi bersabda, kamu dari mana ya Ummu Darda? Aku berkata dari pemandian, hai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah, ya, di selain rumah, ya, salah satu ibunya, kecuali ia telah membuka setiap tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Subhanallah, akhan Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Lihat Ummu Darda, ya, ketika pulang dari pemandian ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita melepas pakaiannya di selain rumah salah seorang dari ibunya, ya, atau di rumah suaminya, ya, kecuali ia telah membuka setiap tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan, ya, perkara yang tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Maka dari itulah seorang wanita, ya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rumahnya untuk mandi sudah mencukupinya. Tidak perlu lagi ia untuk mencari, ya, pemandian-pemandian umum. Ya, kecuali kalau pemandian tersebut, ya, betul-betul tertutup rapat, rapih, dan khusus untuk wanita, tidak dimasuki laki-laki. Ya. Dan tidak ada CCTV. Karena yang dikhawatirkan terkadang di sini ada CCTV. Ya. CCTV yang kemudian akhirnya bisa dilihat oleh penjaganya yang laki-laki ataupun yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Demikian, wabillahi taufik, dan kita insyaallah lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Naam. Naam, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik pada ustaz yang sudah membacakan hadis-hadis di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan ini bisa mengambil faedah semua bagi para pemerhati roja secara umumnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi kami beritahukan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya dari Dina di Jakarta, di Jawa Timur. Ya Ustaz, ketika di dalam toilet bersamaan dengan mendengar speaker masjid serta ataupun mendengar bacaan Al-Quran di kaset atau di radio, lalu secara otomatis dan sulit untuk dihindari di dalam pikiran saya seperti mengikuti bacaan tersebut, dan kadang mulut pun tidak sengaja mengikutinya. Apakah hal tersebut, hal seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, selama sebatas tidak di pikiran saja dan selama tidak sengaja, maka itu enggak masalah. Yang masalah itu kalau dia sengaja mengucapkan dan membaca Al-Quran ketika sedang buang air di toilet tersebut. Karena, ya, toilet bukanlah tempat untuk membaca Al-Quran. Toilet bukan, apa namanya, ketika kita buang air tidak diperkenankan kita berzikir. Ya. Maka dari itu, seorang Muslim wajib mengagungkan zikir. Wajib menghormati Al-Quran. Ya. Mushaf Al-Quran saja tidak boleh dimasukkan ke dalam toilet. Kecuali kalau darurat, kalau disimpan di luar, membuat dicuri orang misalnya. Iya. Wallahu'alam. Naam. Naam. Syukur jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan dari hamba Allah, dia sebutkan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi ke kantor dengan menaiki taksi online, di mana kebanyakan drivernya adalah pria, tapi dia tidak satu tempat duduk, artinya yang penumpangnya di belakang. Mohon penjelasannya. Pada asalnya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya haram. Kenapa? Ya, karena bisa menjerumuskan kepada zina. Disebut dengan haram ya saddan lidzariyah. Haram karena bisa menjerumuskan. Nabi SAW melarang demikian, la yakhluwanar rajul bimra'atin, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Ya. Dalam satu artinya kecuali dengan bersama mahramnya. Maka dari itu, ya, selama dia mampu menghindarinya, hindari. Kecuali kalau memang keadaannya sulit. Contoh misalnya dia butuh untuk pergi dan tidak ada yang mengantarkannya. Sementara dia harus pergi. Ya. Dan kaidah usul fikih mengatakan, ima hurrima saddan lidzari'ah, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, yajuzu indal hajah, itu boleh ketika dibutuhkan. Ya, boleh ketika dibutuhkan jika memang ya grab tersebut amanah orangnya dan apa namanya menjaga hijab dan yang lainnya, Allahu a'lam. Kalau memang sangat dibutuhkan ya boleh. Tapi selama masih bisa dengan cara yang lain, ya tempuhlah cara yang lebih sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ada beberapa pertanyaan, di antaranya dari Maryam, Siti Maryam di Kalimantan Timur, dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bagaimana untuk usia wanita yang tidak boleh masuk ke dalam kolam renang umum? Karena kami sebagai orang tua sering mengantarkan anak-anak ke untuk liburan, mengisi liburan mereka ke kolam renang umum. Mohon nasihatnya. Iya. Kalau anak-anak kecil yang masih kecil ya, umur 5 tahun misalnya, yang belum paham tentang aurat dan auratnya juga tidak akan dilirik oleh laki-laki ya, oleh siapapun. Maka yang seperti ini wallahu a'lam enggak masalah. Ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan wanita untuk masuk ke hamam itu adalah untuk mereka yang sudah balig. Ya, mereka yang apabila memperlihatkan auratnya maka itu memfitnah. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ya demikian Allah wa'ala. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian. Dan 3 pertanyaan telah kami ajukan di layanan WhatsApp. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon secara langsung. Silahkan kami tunggu di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Askal dari Butan. Askal di Butan. Nah, silakan. Ya, terkait dengan apa menyambung perkataan Ustaz tadi ya, bahwa orang junub tidak diperbolehkan mandi di apa air yang tidak mengalir. Jadi bagaimana hukumnya kalau seperti di kolam Ustaz? Apakah tetap sah mandi junubnya? Nah, baik, cukup ya. Demikian mungkin Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang junub ya nyebur di kolam renang, berarti dia nyebur di air yang diam dan tidak mengalir. Walaupun mengalir ya ke situ-situ juga muter. dan Nabi SAW melarang ya orang yang junub untuk mandi di air yang diam dengan cara nyebur ya, atau dengan cara mengambil gayung kemudian airnya kembali ke kolam renang. Maka ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata ada orang yang melakukan itu? Apakah itu sudah mencukupi? Jawab, sudah mencukupi, tapi dia berbuat dosa. Dia melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi atau nyebur di air yang diam. Iya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukran jazil khair. Demikian untuk Bapak sekalian yang berada di Buton. Dan selanjutnya silahkan yang kedua, kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Isi di Padang. Silahkan Ibu Isi. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Apakah dibolehkan laki-laki bertahmi sholat, Ustaz? Diulangi Ibu, terputus tadi. Apakah laki-laki bertato, mempunyai tato di tubuhnya, dibolehkan mengimami sholat? Nah, baik. Nah, itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang bertato wajib dia menghilangkan tatonya. Kalau ternyata dia tidak bisa dan tidak mampu, ya karena ternyata khawatir malah menimbulkan mudarat yang lebih berat, ya, maka tentu syariat mendatangkan kemudahan. Maka pada waktu itu ya sudah, gimana lagi dimaafkan, ya. Dan kemudian bagaimana selama ini wudunya dan yang lainnya, kalau memang keadaannya tadi kita sudah sebutkan bahwa si laki-laki ini memang kalau dihilangkan tatonya malah bisa merenggut nyawanya atau misalnya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka semoga Allah maafkan insyaallah. Ya demikian. Nah. Nah. Baik, terima kasih banyak. Kurang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Isi yang berada di Padang. Dan selanjutnya silakan yang ketiga, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk bertanya langsung di layanan telepon. Halo, silakan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah Jambi Ustaz. Di Jambi. Nah, silakan. Ini yang sering ada dibaca salawat di awal doa itu sering dibaca imam. Yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bihan jibain okhewal afad, itu sahih atau gimana Ustaz? Nah, baik. Salawatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak bahwa salawat itu hendaknya mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para sahabat datang kepada Rasulullah SAW minta diajarkan lafaz salawat. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula sahabat-sahabat lainnya datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, qad arafna salam alaih, kami sudah mengetahui mengucapkan salam kepada engkau, kami sudah tahu lafaznya. Fa kaifa nusalli alaih, lalu bagaimana lafaz bersalawat kepadamu? Padahal para sahabat orang-orang yang sangat fasih. Para sahabat mampu membuat syair-syair yang indah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata para sahabat tidak ada satupun yang membuat salawat sendiri. Ya, Abu Bakar tidak pernah kita dengar ada salawat Abu Bakriyah atau Umar membuat salawat sendiri, atau Uthman, atau Ali, atau para penyair sahabat yang terkenal seperti Zaid, Hasan bin Zaid, ya. Hasan ini, bin Zaid ini Masya Allah, syairnya luar biasa. Tapi beliau ternyata tidak membuat salawat sendiri. Maka semua sahabat malah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana lafaz salawat? Jadi cukupkan bah dengan lafaz-lafaz yang Rasul ajarkan. Karena salawat itu ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, menunggu ya dalil dari Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, wallahu alam, salawat yang disebutkan tadi karena tidak ditemukan padanya dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cukupkan dengan salawat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Baik, sekarang saya sekolah khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya yang berada di Jambi. Baik, tiga pertanyaan sudah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan kembali kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Itu ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukum, sebenarnya bagaimana hukum seorang wanita melakukan safar untuk menuntut ilmu atau pesantren tanpa ditemani mahram di sana? Apakah diperbolehkan? Iya. Nabi SAW melarang wanita pergi safar tanpa mahram. Lalu bagaimana kalau si wanita diantar, ya, ke pesantren oleh bapaknya atau oleh mahramnya? Lalu di pesantren ia berada di sebuah tempat yang aman dari fitnah bersama apa namanya santriwati yang lainnya, dan dia menuntut ilmu di sana dan jauh dari fitnah, ya, tempatnya juga aman. Maka yang seperti ini boleh, enggak masalah. Ya, kenapa? Karena ya ilat alasan diperintahkan para wanita ya untuk tidak boleh pergi safar tanpa mahram itu berhubungan dengan keamanannya, berhubungan dengan fitnah. Maka kalau si wanita ini pergi ke pesantren tanpa mahram, pergi, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dia pergi ke pesantrennya diantar oleh mahramnya, kemudian di pesantren di sana dia berada di tempat yang aman dari fitnah, ya, aman dari apa namanya gangguan, ya, gak masalah. Lalu kemudian dia ketika liburan pulangnya dijemput lagi oleh ya mahramnya. Maka yang seperti ini ya tidak apa-apa, Allah wa'alaikum. Nah. Nah, baik, terima kasih banyak sekarang jazakul khair atas jawaban dan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana jika kita masih dalam keadaan berwudu, kemudian kita makan makanan yang dipanggang atau dibakar dengan api, misalkan ayam bakar ataupun ikan bakar, apakah kita juga disunahkan untuk melakukan wudu kembali jika kita akan sholat? Khilaf para ulama tentang masalah ini, ya, tentang apakah harus berwudu dari makanan yang disentuh api ataukah tidak. Itu berhubungan dengan masalah apakah hadis yang menghapus ya perintah untuk berwudu, apa namanya, apakah hadis yang memerintahkan untuk berwudu dari yang dibakar itu, ya, yang kan disentuh api itu, hadis tersebut sudah mansukh atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa hadisnya masih muhkam dan tidak dimansukh, sehingga atas dasar itu mereka mewajibkan berwudu dari setiap yang disentuh api. Sebagian mengatakan ya sudah dihapus, sehingga pada waktu itu mereka mengatakan tidak wajib ya untuk apa namanya berwudu, namun disunahkan saja. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Dan ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat demikian dari seorang sahabat bahwasanya kana akhiru amrin min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma masatin nar, adalah akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu dari apa yang disentuh oleh api. Ya, Allahu alam, itu yang saya pandang rajih. Naam, baik, terima kasih banyak, syukran jazakul khair. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Yosef, mohon penjelasan mengenai air dua gula, karena kami kadang atau beberapa kali ketika main ke daerah perkampungan, tempat wudunya itu di kolam yang sudah berubah warnanya tapi tidak masih tidak tercium baunya. Apakah boleh kita berwudu di tempat tersebut karena hanya tempat itulah air digunakan hanya untuk berwudu? Apabila air tersebut berubahnya bukan oleh sesuatu yang najis, tapi berubah oleh lumut misalnya, atau ya tanah misalnya, ya, maka yang seperti ini tetap di atas kesuciannya, tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau ternyata berubahnya karena najis, walaupun lebih dari dua kula, ya, lalu ia berubah karena ada kecampur najis, maka semua ulama ijma sepakat bahwa air tersebut walaupun lebih dari dua kula tetap ia dihukumi najis. Ya. Maka dari itu keumuman hadis idza balagha al-ma'u qullatain, apabila air telah sampai dua kula tidak membawa najis. Ya. Itu keumuman hadis ini dikecualikan oleh ijma, oleh dalil, oleh ijma, yaitu bahwa apabila berubah warnanya, baunya atau rasanya dengan najis, maka pada waktu itu menjadi najis. Tapi kalau berubahnya oleh sesuatu yang sifatnya suci, selama yang suci itu tidak menghilangkan ya, kemutlakan airnya, tidak menghilangkan nama air mutlak untuknya, maka pada waktu itu boleh berwudu dengannya, suci dan mensucikan. Iya, demikian wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya masih kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, sebatas apakah ketika kita tertidur dalam keadaan berwudu kemudian akan sholat kita harus berwudu kembali? Bagaimana jika sedang menunggu sholat Jumat sampai terdengar suara dengkuran, apakah juga itu diwajibkan atau disunahkan untuk berwudu kembali? Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa para sahabat Nabi SAW ya, menunggu sholat Isya untuk bisa berjamaah bersama Nabi SAW, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu terkantuk-kantuk. Dalam satu riwayat yang lain, hatta yusma' minhum ghafiqan, sampai terdengar pada mereka suara dengkur. Ya. Maka dari itu, kalau ternyata suara orang yang tertidur dan mendengkur, tapi masih, karena sebagian orang ya sedikit tidur saja bahkan ngantuk aja udah mendengkur. Ada yang seperti itu. Tapi dia masih bisa meraba atau panca inderanya masih berfungsi. Seperti misalnya orang yang mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian masih terdengar sayup-sayup, hilang lagi, sayup-sayup, hilang lagi. Yang seperti ini namanya tidur yang ringan. Maka yang seperti ini, ya, Allah alam tidak membatalkan sholat. Hemat tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau sudah hilang rasa sama sekali, tidurnya berat. Ya. Maka yang seperti ini, wajib, hendaknya dia berwudhu lagi. Ya. Sebutkan dalam hadis, al-ainani wika'usah. Dua mata itu adalah pengikat dubur. Faidastatlaqal wika, ya. Faidza namatil ainan istatlaqal wika. Apabila air mata itu tidur, terbukalah ikatannya itu. Ya, oleh karena itulah pendapat yang sahih yang saya pilih wallahu alam, ya, bahwa tidur, terutama tidur yang berat, itu termasuk membatalkan wudu. Iya. Demikian wallahu a'lam. Naam. Naam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silahkan kami beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Nah, halo, silahkan. Iya, sudah masuk, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan Pak Kadan. Iya, begini Pak Ustaz, mau bertanya tentang apakah dibolehkan ataupun apakah sah wudu jadi mencelupkan tangan ke gayung Ustaz, apakah sah wudu seperti itu Ustaz? Nah, baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari Humran Maula bin Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman bin Affan meminta didatangkan air wudu, ya, da'a bi wudu'in. Kemudian Humran pun membawakan sebuah bejana yang berisi air wudu. Lalu Utsman bin Affan mengambil atau menuangkan air, Utsman bin Affan menuangkan bejana tersebut dan mencuci tangan kanan dan kirinya 3 kali di luar bejana. Setelah beliau mencuci 2 tangan, fa'ad khala yadahul yumna yafil wadu, lalu kemudian Utsman pun memasukkan tangan kanannya ke dalam, ya, air wudu. Fastansyaqa wastantara, lalu beliau pun istinsyak dan istinsar 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian beliau kembali memasukkan lagi tangannya ke bejana. Faghassala wajhahu, lalu beliau pun mengusap apa mencuci wajahnya. Tsumma adkhalahu fil ina, kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke bejana, ke dalam air wudu, untuk menciduk, ya, mengambil air wudu. Lalu kemudian ya faghassala dhira'aihi, lalu ya faghassala yadahu al-yumna, ya, bila mirfaqaihi 3, maka beliau pun mencuci ke tangannya yang kanan sampai ke siku-siku 3 kali, ya, dan mencuci tangan kirinya sampai ke siku-siku 3 kali. Ya, demikian dalam hadis tersebut disebutkan bahwa di awal-awal Utsman bin Affan menuangkan dulu, lalu kemudian setelah dituangkan dan mencuci 2 tangan 3 kali, baru Utsman bin Affan memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk menciduk air dengan tangan kanannya tersebut. Maka yang seperti ini dilakukan oleh, ya, Utsman, demikian pula Abdullah bin Zaid juga mencontohkan demikian, demikian pula Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Daud juga mencontohkan demikian. Ya, kalaulah tangan tidak boleh dimasukkan setelah dicuci 3 kali sebelumnya, tentu tidak akan dilakukan oleh para sahabat. Tentu para sahabat akan menjauhkan tangannya dari bejana. Iya, itu diperbolehkan, tidak masalah. Ya, demikian. Allahu a'lam. Nah, baik. Kurang jawabannya demikian untuk Bapak Kadan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang lainnya untuk Anda yang ingin bertanya langsung di line and telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Tini, Pak. Nah, Ibu Tini di mana? Mau nanya Pak Ustaz. Nah. Saya kan pernah sholat, masjidnya itu ada kuburan, tapi tidak diketahui gini Ustaz. Saya sama suami kan tidak melihat. Terus lagi naik kendaraan, lagi naik angkot, tiba-tiba sudah sampai tujuan, kadarullah pas turun angkot itu ada masjid pas adzan. Jadi kami berdua sama dituntun anak, jadi bertiga ya, dituntun anak sholat itu bertiga. Pas keluar, udah selesai sholat, keluar ternyata kata anak saya gini, mah ternyata ada kuburan beberapa. Kok kamu tadi gak bilang? Aku gak ngeliat. Karena pas adzan buru-buru sholat di dalam masjid itu, pas keluar ada kuburannya. Nah, intinya tidak tahu gitu ya? Enggak, intinya. Tapi karena lagi dalam renovasi masjid. Baik. Jadi anak saya gak ngeliat juga gitu Pak Ustadz. Baik. Kira-kira apa itu sholatnya sah gitu Pak Ustadz? Baik. Syukran jajakolakiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apabila masjid kuburan itu di dalam masjid, ya, maka sholat, dan kita sudah tahu bahwa di masjid itu ada kuburan, ya, di dalam masjid itu ada kuburan, maka sholatnya tidak sah. Atas pendapat yang sahih, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sah, tapi ia telah berbuat dosa besar. Iya. Dan Ibnu Hajar al-Haytami al-Syafi'i dalam kitab Az-Zawajir memasukkan dosa besar adalah sholat di masjid yang ada padanya kuburan. Iya. Hatta dalam mazhab Syafi'i. Maka dari itu tidak boleh sholat, ya, di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Adapun kalau kuburannya di luar masjid, ya, di luar masjid, di mana ia berada atau terletak tanahnya itu bukan tanah termasuk tanah masjid, tidak termasuk tanah masjid sama sekali. Maka yang seperti ini boleh sholat di masjid tersebut seperti itu. Ya, kalau ternyata, ya, tanahnya itu, tanah kuburan itu bukan dari tanah, dari apa, tidak termasuk bagian tanah masjid. Ya, makanya kuburan Nabi SAW yang ada di Masjid Nabawi itu berada di tanah di luar area masjid. Dia tidak termasuk masjid, walaupun dimasukkan, tapi semua sepakat bahwa itu tidak termasuk masjid. Ya. Maka kalau ternyata tanah kuburan atau kuburannya berada di tanah di luar masjid, bukan bagian area masjid, maka sah sholatnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, gimana kalau ternyata kalau kita tidak tahu? Ya. Kita tidak tahu, kemudian kita sholat. Setelah selesai sholat baru tahu. Apakah kita ulangi? Kalau dia mau mengulangi, silakan. Kalau tidak, maka cukup Allah alam, karena ketidaktahuannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang kita tidak diperintahkan untuk memeriksa kok. Saya mau periksa dulu masjidnya. Ya, karena ini malah menyulitkan kita sendiri. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.